saja kau tahu. Seperti tahun lalu yang pernah kau lakukan, melepaskan diriku. Kulewati hari berganti hanya untuk dia kembali. Ku jalani sepenuh hati untuk dia kembali. Terasa saja hidupku tak mungkin ku hindari, kan terus ku hadapi. Walau kosong ku rasa hidup tanpa dirimu, kan terus ku jalani. Kulewati hari berganti hanya untuk dia kembali. Ku jalani sepenuh hati untuk dia kembali.